Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita di pertemuan ke-44. Masih di kitab Busolah. Kita masuk di bab baru tentang sholat Jumat. Ya, Jumu'ah itu di domah memnya Jumu'ah juga bisa di sukun Jumu'ah dan di fathah. Akan ada mengatakan juga di kasroh. Dinamakan Jum'ah karena di hari tersebut yaitu mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Dan ini termasuk hari Jum'ah adalah hari yang paling afdol di antara hari-hari dalam satu pekan, ya, di antara hari-hari dalam satu pekan. Dan barang siapa mati di hari Jumat maka dicatat pahala syahid dan akan terbebas dari fitnah kubur. Jadi untuk afdholiyah dari hari-hari itu dalam mazhab itu yang pertama hari Arafah, kemudian hari Jum'ah, kemudian hari Idul Adha, kemudian setelah itu Idul Fitri. Adapun untuk malam-malamnya, yang pertama adalah malam dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malam Lailatul Qadar, kemudian malam Jum'ah, kemudian malam Al-Isra. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa syara itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Syarat wajib Jum'at ada 7 hal. Ya, syarat wajib berarti ini jika terpenuhi maka sholat Jumat wajib baginya, jika tidak maka belum wajib. Ya. Kemudian beliau mengatakan ada 7 ya. Ya, jadi dalam pelaksanaan sholat Jumat ini ada beberapa macam istilah ya. Ada istilah wajib, kemudian ada istilah in'iqad, kemudian ada istilah sah. Ada istilah wajib, in'iqad, kemudian sah. Wajib itu ya, wajib gak dia sholat Jumat. Kalau in'iqad itu nanti yaitu terkait dengan syarat ya. Syarat Jumat yaitu di situ nanti disebutkan 40 ya. Minimal 40 orang. Nah, siapa saja yang masuk kriteria yang terhitung 40. Jadi bisa kita rinci sebagaimana di hasil Al-Bajuri. Bahasanya manusia itu terbagi menjadi 6 macam berkaitan dengan ibadah sholat Jumat. Yang pertama, orang yang wajib baginya sholat Jumat, kemudian mun'akid, kemudian sah. yaitu orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Terpenuhi syarat-syarat semuanya. Kemudian yang kedua, orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah, tapi tidak mun'akid. La tan'akidu bihi. Akan tapi tasihu minhu. Siapa itu? Sini disebutkan yaitu mukim. Ya, orang mukim. Orang mukim, jadi sebelumnya ada istilah, ya, karena nanti menyangkut di sini. Ada istilah mukim. Ada istilah musafir. Ada istilah mustautin. Ya, mustautin. Ya. Mukim ini adalah orang yang tinggal di satu daerah. Ya. Dia tidak musafir. Kan, tapi dia masih ada keinginan untuk kembali ke daerah asal. Ya. Jadi dia mukim ini tinggal di satu daerah, tapi tidak berniat menetap di situ. Ya. Jadi dia nanti akan kembali ke kampung halaman. Ini namanya mukim. Contohnya para penuntut ilmu, ya. Dia tinggal di pondok pesantren, kemudian orang-orang pelajar yang pergi keluar kota, nah, dia itu tidak ada keinginan menetap di situ, di daerah tersebut, akan tapi dia nanti akan pulang. Jadi dia di situ hanya sementara waktu, walaupun sementaranya ini bertahun-tahun, kan tapi dia terhitung apa mukim. Seperti misalnya tadi kita sebutkan santri di pondok pesantren. Ya, itu dia mukim. Meskipun dia bertahun-tahun di situ, tapi dia tidak menjadikan daerah di pondok tersebut jadi tempat menetapnya. Kemudian istilah mukim, ada istilah musafir. Nah, musafir sudah jelas insya Allah. Ya, pergi ke daerah lain yang dalam jarak minimal 2 marhalah untuk safar yang tawil. Pergi ke luar daerah, sudah melewati apa batas daerahnya. Nah, ini musafir. Kemudian adalah mustautin. Ya, mustautin. Mim, sin, ta, wawu, to, nun. Jadi istautona. Ya, gampangnya dia menetap. Ya, memang menetap di situ. Bisa penduduk asli, bisa penduduk bukan asli tapi sudah menetap di situ. Namanya mustautin. Nah, kalau jadi beda sama mukim, ya. Ya, mukim mungkin tadi mukim sudah kita jelaskan seperti itu. Dia masih ada keinginan pulang ke daerah asalnya. Kalau mustautin sudah tidak, ini sudah menetap di situ. Ini golongan kedua ini, mukim, itu wajib sholat Jum'ah, tapi tidak tan'akid. Dia nanti tidak terhitung, tidak bisa dihitung untuk menggenapkan 40. Karena minimal nanti disyaratkan 40. Minimal 40 orang dalam mazhab. Ya. Mazhab lain juga mempersyaratkan jumlahnya, tapi beda-beda jumlahnya. Dalam mazhab Syafi'i, itu disyaratkan 40. Nah, yang mukim ini tidak bisa dihitung dalam hitungan 40. Jadi, diistilahkan la tan'aqidu. Nanti yang dihitung yang mustautin. Yang dihitung yang mustautin. Jadi, golongan kedua ini siapa? Dia wajib sholat Jum'ah, tidak teranggap tidak iniqot, ini tidak terhitung ke 40 orang, tapi sah dia. Mukim ini, ya. Mukim ini nanti apa? Sah sholatnya dan wajib melaksanakan sholat Jum'ah, Artinya tidak dihitung, tapi tidak dihitung dalam jumlah 40 tadi. Karena minimal apa? 40. Misalnya jumlahnya yang sholat cuma 50, ya, mukimnya 30. Nah, ini enggak dihitung. Berarti mustautinnya 20, ya. Yang dihitung 20 saja berarti belum memenuhi syarat. Nanti kan ada syaratnya kita sebutkan. Golongan yang ketiga, dia wajib melaksanakan sholat Jumat, tidak teranggap, ya, tidak inyakot, juga tidak sah. Itu apa? Orang murtad. Orang murtad. Orang murtad wajib sholat Jumat bagaimana? Maksudnya adalah, ya dia suruh Islam dulu, baru sholat Jumat. Karena kalau apa, dia langsung sholat Jumat ya tidak sah. Karena posisinya masih kafir. Sedangkan ibadah butuh niat, butuh Islam. Sehingga tidak sah. Golongan keempat, tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat, tidak munakid, tidak sah. Ini kafir asli. Kafir asli. Kafir asli tidak ada kewajiban di situ, artinya karena dia belum masuk Islam. Kemudian juga tentunya tidak teranggap dalam hitungan 40, kalaupun mengerjakan, kemudian juga tidak sah. Kemudian siapa lagi yang ini, masuk golongan ini? Anak kecil yang belum tamyiz. Ini kan enggak sah. Anak kecil belum tamyiz itu tidak wajib sholat Jumat, tidak terhitung ke 40, tidak sah sholat Jumat. Ya, karena tidak sah, belum tamyiz. Kemudian orang gila, ya. Kemudian apa? Orang mabuk, ya. Orang mabuk yang dia tidak ada kesengajaan. Yang kelima, tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat. Juga tidak terhitung ke 40, tidak munakid, tapi sah. Siapa ini? Anak kecil sudah tamyiz. Anak kecil sudah tamyiz. Sah ini. Tapi enggak wajib sholat Jumat dia. Tapi kalau ngerjakan sah, dan tidak terhitung dalam in'iqad. Anak kecil, kemudian budak, ya. Kemudian apalagi? Perempuan, kemudian musafir, ini tidak masuk dalam hitungan nanti. Tidak masuk dalam hitungan. Yang Jumatan 60, perempuannya 20. Ya, berarti enggak terhitung 20 nih, berarti tinggal 40. Nah, 40 ini nanti bagaimana, ada yang lain enggak? 10-nya budak, ya, tinggal 30 misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nomor 6. Dia tidak ada kewajiban sholat Jum'ah, tapi mun'akid, nah, terhitung dalam 40, dan sah. Siapa ini? Orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit, dan orang-orang yang mempunyai uzur. Yang uzur ini membolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah, dan dia juga diberi uzur meninggalkan sholat Jum'ah. Ini wajib enggak sholat Jum'ah? Tidak wajib. Tapi kalau dia melakukan sah, dan kalau dia melakukan terhitung dalam iniqot, dihitung dalam cakupan 40. Ya, terhitung. Yang Jumatan 50, yang sakit 10. Ya, tetap dihitung. Allahu a'lam bishawab, itu pembagiannya. Syarat wajib pertama adalah Islam. Sehingga kalau apa kafir tidak ada kewajiban. Kemudian yang kedua, balik. Ya, Islam tadi termasuk syarat in'iqad. Kalau enggak Islam, dia sholat enggak bisa terhitung dalam 40. Balik. Ya, ini juga disyaratkan. Syarat wajibnya sudah balik. Kalau masih tamyiz, belum ada kewajiban sholat Jumat. Dan ini juga syarat untuk apa? In'iqad. Syarat in'iqad. Sehingga apa? untuk terhitung 40 harus balik. Anak kecil tadi ya tidak terhitung. Walaupun sudah tamyiz tidak dihitung. Kemudian al-aqlu berakal. Hadhi syurutun aidan li ghairil jum'ati minas shalawati. Dan ini Islam balik berakal juga merupakan syarat untuk sholat-sholat selain sholat Jum'ah. Jadi tidak khusus untuk sholat Jum'ah tadi. Balik, Islam balik berakal. Mukallaf. Kalau balik dan berakal ini biasa diistilahkan apa? Mukallaf. Walhuriyatu yaitu huriyah, merdeka. Jadi kalau budak berarti tidak ada apa? Kewajiban. Wa dzukuriyatu dzukuriyatu atau di sebagian naskah redaksi wa dzukurah. Ini lebih fasih daripada dzukuriyah. Itu laki-laki yang wajib sholat Jumat. Perempuan tidak wajib. Demikian pula al-khunsa juga tidak wajib. Wasihatu sehat. Ya, tidak ada sakit yang menjadi uzur, menjadi rukhsah untuk meninggalkan jamaah. Kemudian al-istiton, istiton. Maksudnya mukim di sini. Iqomah. Karena istiton itu ini di sini mustautin itu beda sama mukim. Jadi di sini diberi catatan aja, maksud dari istiton adalah al-iqomah mukim. Karena mustautin ini bukan syarat wajib. Jadi kalau disyaratkan yang wajib Jum'ah ini istiton yang menetap, ya nanti yang mukim kan enggak sholat Jumat, enggak apa-apa, enggak dosa. Enggak seperti itu. Yang mukim tetap wajibnya. Tadi sudah kita jelaskan mukim ya, misalnya orang yang untuk sementara waktu tinggal di luar daerahnya, seperti itu. Ini dia mukim, pembelajar, santri, ya, mahasiswa, dan seterusnya. Jadi mukim, mukim wajib enggak sholat Jumat? Wajib. Makanya di sini istiton itu maksudnya adalah al-iqomah. Mukim maksudnya. Kalau disyaratkan harus menetap berarti yang mukim enggak wajib, enggak dosa berarti kan seperti itu. Diberi catatan saja di situ. Enggak, maksudnya adalah al-iqomah. Ya, orang yang disebut mukim. Fala tajibu al-jumu'atu ala kafirin asliin. Tidak ada kewajiban Jum'ah bagi kafir asli. Maksudnya tidak dituntut karena di situ dia belum masuk Islam. Ya meskipun nanti akan terkena apa? Terkena iqab, hukuman di akhirat karena tidak melakukan furu' syariah. Kemudian wasobiyin, tidak ada kewajiban bagi sobi. Ya. Jadi kalau yang kafir asli, ya sebelumnya, tersebut kafir asli tidak ada kewajiban. Tidak dituntut. Kalau murtad, ya tadi kan sudah kita singgung, maka itu di situ wajib. Wajib dituntut mengerjakan, tapi dengan mengatakan masuk Islam dulu. Murtad dia sudah pernah masuk Islam kan. Ya, yaitu aslim wa sholli. Masuk Islam lagi dulu. Baru kamu sholat. Kemudian sholatlah. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian tidak wajib sholat Jum'ah wa sobiyin sobi. Meskipun sudah tamyiz. Ya. Meskipun kalau dia mengerjakan juga sah kalau tamyiz, kalau mayiz. kalau sudah muayyiz maka sah, kan, tapi tidak ada kewajiban sholat Jumat. Wa majnunun, orang gila. Karena disyaratkan berakal. Ini kan menjelaskan lawan dari syarat tadi. Orang gila, orang pingsan, tidur. Kemudian mabuk yang bukan kesalahannya, yang tidak muta'addi. Adapun kalau mabuk yang muta'addi, kesalahannya, kesengajaannya, maka dia wajib sholat apa zuhur di situ. Sebagaimana orang yang tidur. Ya, berkaitan dengan orang tidur di Hasyiah Al-Bajuri ada faedah. Innama qabla dukhulil waqti. Jika seorang tidur sebelum masuk waktu sholat. Wala isma alaihi, tidak ada dosa baginya. Wa in alima anau yastagriku. Anau yastagriku al-waqta. Orang yang tidur sebelum masuk waktunya tidak dosa baginya meskipun dia tahu akan menghabiskan waktu. Nah, sebelum sholat zuhur tidur. Nah, ini enggak dosa. Meskipun nanti dia, meskipun apa, ya akan bablas gitu makan. Makan akan lama tidurnya. Sampai di sini sebutkan akan menghabiskan waktu. Tidak ada dosa meskipun nanti sampai keluar waktunya, kalau dia tidurnya sebelum masuk waktunya. Kemudian, itu tadi ya, ini masalah tidurnya tambahan saja. Disimak, dan kalau ada Hasyiah Al-Bajuri bisa disimak, kalau enggak ada bisa dicatat atau didengarkan dulu. Ya, tadi kalau dia tidur sebelum masuk waktunya, tidak ada dosa. Kemudian wa innama ba'da dukhulil waqti. Kalau dia tidur setelah masuk waktunya. Zuhur jam 12. Setelah jam 12 ya, belum salat zuhur tidur dia. Nah, bagaimana kalau ini? Maka dilihat. Fa in ghalaba 'ala dhonihi, jika dia ada dhon bahasanya al istiqal, yaitu bisa bangun qabla khurujil waqti, fala isma alai aidon wa in kharaja al waqti. Ya, kalau dia ada dzon nanti bisa apa bangun, biasanya bisa kok tidur ya, biasanya enggak lama sebelum keluar waktunya, maka tidak ada dosa meskipun nanti bangunnya setelah keluar waktunya jam 12 lebih 5. Sudah zuhur, zuhurnya jam 12 misalnya, dia tidur. Tapi dia ada adzan, ini bakalan bangun sebelum asar. Dosa enggak ini? Wala isma alaihi, tidak ada dosa. Meskipun nanti bangunnya sudah lewat, keluar waktunya. Kan, tapi ini makruh, hukumnya makruh. Ya, kecuali nanti dia memang sangat ngantuk berat, dia tidak mampu untuk menolak ngantuk tersebut. Kalau tadi ini kan menyengaja, ini nggak bisa menolak kantuk. Kemudian dia tidur, waktu sholat sudah datang, tapi dia ada dzon prasangka nanti akan bangun sebelum keluar waktunya. Ini tidak dosa. Fa illam yaghlib 'ala dzoni al istiqal. Jika dia zonnya adalah ya, atau tidak ada zon untuk bangun, maka asima dia dosa. Sudah mas jam 12 lebih 5 tidur. Ya. Dia tidak ada zon untuk bisa bangun sebelum masuk asar, ini enggak boleh. Nah, biasanya mau tidurnya lama. Kok malah tidur sudah masuk waktu sholat. Ini dia, sini disebutkan azimah dosa. Ya, soib itu hanya tambahan saja, tapi perlu kalau misalnya dicatat ya, bagus. Baik, kita kembali ke syarah. Maka tidak ada kewajiban Jum'ah bagi kafir asli, wa sobiyin, sobiyin anak kecil, wa majnunin orang gila, wa rokikin budak. Anak budak ini apa? Sibuk dengan apa? Ya, dengan khidmahnya kepada Sayyid. Ya, dengan apa? Dia sibuk untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh majikannya. Jadi pokoknya budak, walaupun budak ini mubaat, budak yang sebagian pun mukatab. Wa unsa perempuan tidak ada kewajiban, wa maridin, wa nahwihi, dan orang sakit dan yang semisalnya, yaitu yang semisalnya adalah semua. Ya, semua orang yang memiliki uzur, yang uzur ini membolehkan untuk tidak melakukan sholat jamaah. Ini maka boleh tidak sholat Jumat. Itu apa? Itu apa? Semua orang yang punya uzur, yang uzur ini membolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, maka juga menjadi uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat. Ya, ya kecuali uzur tersebut memang tidak ada di apa keadaan sholat Jumat seperti angin yang dingin di malam hari, karena sholat Jumat di siang hari. Ya, udur-udur, misalnya udur tersebut, misalnya panas, dingin, lumpur, lapar, haus, takut, takut kehilangan apa hartanya, kehormatan, dan seterusnya. Ya, tadi itu ya. Contohnya itu tadi. Baik, jadi orang sakit, kita bahas tadi kan orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Ya, di sini menjadi uzur kalau dia ya posisinya belum belum berada di tempat sholat Jumat. Artinya dia masih di rumah, ya di tempat tinggalnya, kemudian dia sakit, maka ini ya ada uzur untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Nah, akan tapi kalau dia sudah sampai di tempatnya, misalnya di masjid, maka dia tidak boleh untuk pulang. Nah, jika sudah masuk waktunya dan tidak akan membahayakan dirinya ketika menunggu sholat Jumat. Tapi dia boleh pulang sebelum masuk waktunya. Kalau sudah masuk waktunya, tidak boleh dia meninggalkan. Kalau sudah sampai di tempat pelaksana sholat Jum'ah, meskipun dia sakit, tidak boleh. Wah, kemudian ya. Kemudian ada Al-Dubit, semua orang sah sholat zuhurnya, yaitu orang yang tidak diwajibkan sholat Jum'ah, maka sah pula sholat Jum'atnya, dan cukup sholat Jum'ah, tidak perlu mengajarkan sholat zuhur. Jadi kullu man shahat zuhruhu. Semua orang yang sah sholat zuhurnya mimman la talzamu jum'ah. Yaitu dari orang yang tidak wajib sholat jum'ah, maka tasihu minhu al jum'atu. Maka sah sholat jum'ahnya wa tughnihi an zuhrihi. Dan sudah mencukupkan sehingga tidak perlu sholat zuhur. Misalnya perempuan, ya. Perempuan ini tidak wajib sholat jum'ah. Kalau dia shahat zuhuru, sholat zuhurnya sah, maka kalau dia mengerjakan sholat jum'ah, tasihu minhu al jum'atu. Sah sholat jum'ahnya wa tughnihi an zuhri. Tidak perlu mengerjakan sholat zuhur. Wa musafirin, kemudian musafir. Ya, ini yang fala tajibu, tidak wajib sholat jumat bagi kafir asli, sobi, majnun, rokik, unsa, maridin, wanawihi, wa musafirin, juga musafir tidak wajib. Ya, musafir tidak wajib. Ya, karena dia apa? Sibuk dengan urusan safarnya. Kemudian tidak boleh bagi seorang untuk apa? Memulai perjalanan safar setelah fajar di hari Jum'ah. Kecuali dia nanti, ya, kecuali dia nanti bisa memungkinkan untuk sholat Jum'ah di tempat tujuannya atau di tempat persinggahan. Ya. Ya. Al-Alama Al-Bajri mengatakan wa yahrumu 'ala man talzamuhu al-jum'atu as-safaru ba'da fajri yaumiha. Diharamkan bagi orang yang wajib untuk sholat Jum'ah, untuk dia itu haram untuk bersafar setelah fajar, ya, hari Jumat. Setelah subuh hari Jumat dia safar. Nah, ini haram hukumnya kalau di hari Jumat, kecuali, ya, kecuali tidak haram kecuali jika memungkinkan baginya untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat tujuannya atau di tempat persinggahan. Ya. Atau dia ada udhoror, kalau misalnya nanti udhoror ketinggalan rombongan kalau zaman dulu gitu ya. Nah, itu boleh. Ya. Kalau zaman sekarang ya, nah, sudah nggak ada rombongan-rombongan biasanya safarnya. Kayak gini kalau yang safar rombongan seperti itu. Kenapa diharamkan sebelum zawal? Padahal belum masuk waktu Jumat. Sudah diharamkan safar karena ini dinisbahkan ke harinya. Dinisbahkan ke hari. Sehingga kalau sudah masuk hari, yaitu dengan fajar, terbit fajar shadiq, maka dia tidak boleh bersafar di hari Jumat tersebut. Kecuali tadi dengan pengecualian. Ya, karena dia itu sudah terkena khitab untuk melaksanakan sholat Jumat. Dia melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak bisa melakukan kewajiban itu, maka dia enggak boleh. Baik. Itu syarat wajib, ya. Syarat wajib. Ya, itu ada 7, ya kan? Itu Islam balik berakal, laki-laki sehat mukim, ya. Islam balik berakal, laki-laki sehat mukim. 6. Kalau enggak terpenuhi 6 ini enggak ada kewajiban baginya sholat Jumat. Di hafal yang 6 ini lawannya enggak wajib. Islam wajib sholat Jumat, kafir tidak wajib. Kemudian apalagi balik wajib sholat Jumat, anak kecil baik tamyiz ataupun belum tamyiz tidak wajib. Berakal wajib sholat Jumat, orang gila tidak wajib. Tidur, pingsan tidak wajib. Kemudian syarat yang keempat zukuriyah. Laki-laki wajib sholat Jumat, perempuan enggak wajib. Khunsa enggak wajib. Sehat, ya, syaratnya kalau enggak sehat enggak wajib. Mukim syaratnya kalau musafir enggak wajib. Itu syarat wajib. Kemudian syarat sah, ya, beda lagi. Syarat sah kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah. Jadi harus terpenuhi syarat ini agar sah. Dia wajib sholat Jum'ah. Nah, ketika mengerjakan, sah enggak sholat Jum'ahnya? Dilihat terpenuhi syarat atau tidak. Ya. Wasara itu sihati fi'liha. Sekarang syarat sahnya. Syarat sah. Syarat sah melakukan sholat Jum'ah ada salah satu tiga. Ada tiga. Kemudian nanti bisa digabungkan ke fardunya ya. Ini tiga dulu syarat sahnya. Baik, kita baca dulu. Apa itu syarat sahnya? Yang pertama, al-awwalu darul iqamati. Dikerjakan di tempat pemukiman. Dikerjakan di tempat pemukiman. Pemukiman. Alati yastautinuha al-adadu al-mujammi'una. Sawan fi dzalikal mudunu wal qura allati tutakhadhu watanan wa abara al musannifu an dzalika bi qoulihi an takunal baladu misran kanatil baladu aw qaryatan. Ya, dikerjakan di darul iqamah. Dikerjakan di darul iqamah, di tempat mukim. Tempat mukim. Jadi masih di area tempat permukiman. Allati yastautinuha al-adadu al-mujami'una. Yang orang-orang menetap, sejumlah orang berkumpul menetap di tempat tersebut. Ya apa, tidak orang-orang tersebut menetap di situ, tidak keluar daerahnya kecuali untuk keperluan tertentu. Sawa'un sama saja fi dzalikal mudun, apakah itu di perkotaan mudun ataupun di pura desa. Perkotaan atau lebih tinggi areanya dari itu, lebih luas. Mudun jamak dari Madinah ya. Jadi kalau ada istilah Madinah, kota, jamaknya mudun, ada istilah apa? Qaryah. Qaryah atau desa, jamaknya qura. Terjemahnya biasanya gitu. Madinah itu di situ ada hakim, hakim syar'i, kemudian ada hakim syurti, polisi, kemudian ada pasar untuk jual beli. Nah, di situ namanya Misr. Batu sama dinamakan pula Misr. Nah, kalau Korea itu tidak ada itu tadi. Cakupannya lebih kecil. Ya, sama saja apakah di desa atau di kota. Allati tutakhadhu watanan, yang itu dijadikan tempat menetap. Wa abara al-musannifu, musannif mengungkapkan, menyebutkan dengan lafaz antakun al-baladu misron. Kanatil baladu al-qaryatan. Baik itu Mesir, Misr, kota, ataupun qaryah. Di dilakukan di pemukiman sehingga tidak bisa kalau misalnya di mana di pegunungan ya tempat perkemahan. Nah, ini bukan pemukiman. Di sini disyaratkan di pemukiman. Jadi pemukiman itu kan dia daerah ada batasnya. Jadi dobitnya adalah dia sah dilakukan di tempat yang di situ tidak boleh mengkosor sholat. Ya. Sah sholat Jum'ah di area yang di situ tidak boleh mengkosor sholat Jum'ah. Mengkosor sholat. Maksudnya bagaimana ketika seorang safar, yaitu dia itu boleh mengkosor kalau sudah meninggalkan daerahnya. Misalnya kalau zaman dulu kan ada pagarnya. Kalau sudah meninggalkan pagar dari daerahnya, dia statusnya musafir, ya kan? Dia boleh mengkosor kalau sudah meninggalkan daerahnya. Kalau belum, berarti belum. Masih di dalam area batas dari pagar dari daerahnya. Boleh enggak mengkosor? Belum boleh. Nah, kalau sudah meninggalkan pagar daerahnya atau batas daerahnya, boleh mengkosor. Ya. Sholat Jum'ah sah dilakukan di mana? Di area yang di situ belum boleh mengkosor. Bisa dipahami ya? Berarti di mana? Ya di daerahnya, di pemukimannya. Tidak keluar dari areanya. Ya, kalau area ini dibolehkan kosor, ya, sholat, maka ini tidak sah sholat Jum'ah di situ. Tidak sah. Dia punya area, daerah, kemudian di luar batasnya, ya, di luar pagarnya, maka ini tidak sah Jum'atnya. Harus di pemukiman. Ya. Di pemukiman. Ini ada pemukiman, misalnya ada pagar atau batas, kemudian setelah itu di tempat kosong misalnya. Ya, kalau dikerjakan di situ tidak boleh. Tidak sah. Karena itu sudah melewati pagar, itu area kalau seorang musafir itu sudah boleh mengkosor. Ya. Ini pendapat muktamad, dobitnya seperti itu. Area yang tidak boleh kosor, area yang di situ musafir belum boleh kosor, itu yang sah sholat Jum'ah. Area yang seorang musafir itu sudah bisa mengkosor, tidak sah sholat Jum'ah. Bagaimana kalau sholat Jum'ah dilakukan di area yang boleh, ya area yang apa, belum boleh kosor, artinya di pemukiman. Kemudian shofnya bersambung karena panjang sampai beberapa shof melewati luar batas. Ya, misalnya ini ada pemukiman, kemudian ada batasnya, misalnya pagar atau apa, kemudian setelah itu ada tanah kosong, sudah di luar pemukiman. Shofnya dari dilakukan sholat Jum'ahnya di area tersebut. Tetapi panjang yang berjamaah, shofnya panjang, sebagian shof melewati area untuk sholat Jum'ah, area pemukiman. Boleh atau tidak, sah atau tidak? Menurut pendapat muktamad, shof yang keluar dari area pemukiman tidak sah, meskipun dia mengikuti shof imam yang melaksanakan di pemukiman. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan sah. Ya, karena dia kan ngikut ya. Nah, dia di luar pemukiman. Dia ngikut, ya berarti kan sah mengikuti yang berada di pemukiman. Kecuali dia ngerjakan sendiri di luar pemukiman, ya tidak sah. Tapi ini kan ini ngikut ini. Yang ngikut apa? Ngikut jamaah, ngikut imam yang mengerjakan di pemukiman. Ya. Nah, di pendapat muktamad ini berarti orang yang mengerjakan sholat Jum'ah di pemukiman ini sah, Sof yang mengerjakan di luar pemukiman, meskipun ini ngikut sof yang ada di pemukiman, yang sof di luar ini enggak sah. Karena dia tidak di pemukiman. Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ya tadi antakunal balatu misron kanatil balat au qaryatan sudah ya. Ya kayak tadi. Yang kedua, wasan yang kedua an yakunal adatu fi jama'atil jumu'ati arba'ina rajulan. Ya, jumlah orang yang melaksanakan salat Jumat adalah yang melaksanakan salat Jumat ya. Jamaahnya berjamaah di jamaatil jum'ah arba'ina 40 rojulan laki-laki min ahlil jum'ah dari orang yang ahlul jum'ah ya, ini ahlul jum'ah itu siapa? Nanti yang terhitung 40 yang ahlul jum'ah ini tadi yang tadi sudah disebutkan di awal nanti dia mun'akid atau tidak ya. Siapa itu yang terhitung? Nanti yang bisa dihitung ke 40 umul mukalafuna mukalaf ya, mukalaf apa? Balik berakal. Nah, Islam juga. Islam balik berakal. Umul mukallafuna al-dhukuru laki-laki. Al-ahraru orang merdeka. Wal-mustautinu orang yang menetap. Bihaitsu la yad'anuna amastautonuhu. Syita'an wala soifan ila lihajah. Di mana orang menetap itu tidak pergi dari tempat menetapnya. Baik itu di musim dingin atau musim panas, kecuali ada hajat. Tapi artinya maksudnya dia tempat menetapnya. Jadi yang terhitung 40 itu, yang bisa dihitung untuk menggenapkan 40 itu siapa? Yaitu ahlul jum'ah. Satu mukalaf ya, bisa balik berakal. Berarti kalau bukan Islam ikut sholat, nggak terhitung. Juga tidak sah. Balik. Kalau anak kecil gimana tamyiz? Sudah memayiz ikut sholat Jumat, jangan dihitung. Nah, tidak bisa dihitung untuk menggenapkan 40. Ini kan syaratnya harus 40. Kemudian laki-laki, perempuan enggak dihitung. Budak, ini apa? Syaratnya harus merdeka. Budak ikut, ya, enggak dihitung. Meskipun sah, dia juga sah mengerjakan, tapi apa? Nah, tidak dihitung 40. Dia nanti ngerjakan itu bisa sah kali, tapi sholat Jumatnya itu kalau belum 40 ya tidak sah. Tergantung 40-nya ini nanti terpenuhi atau tidak. Kemudian mustautin, orang yang menetap. Ya. Kalau mukim tidak terhitung. Mukim tidak terhitung. Ini syarat yang kedua, 40. Tadi sudah kita sebutkan, kalau mukim tidak terhitung ya. Di pondok-pondok pesantren karena menerapkan sesuai dengan mazhab Syafi'i ya mungkin banyak yang tidak terpenuhi ya. Misalnya di pondok pesantren santrinya 200. Ya. 200 mayoritasnya orang ini semua, mayoritasnya ya ada juga yang daerah situ. Ya mayoritasnya kan orang luar. Dia berarti mukim bukan mustautin. Ya. Yang tinggal di situ nah, asatidnya paling berapa yang asli, yang mustautin? 20 misalnya, banyak sudah 20. 20, plus santrinya yang mustautin 10, nah, cuma 30. Yang lainnya mukim. Nah, udah ini enggak sah sholat Jumatnya menurut mazhab. Karena belum ada 40. Itu nanti kalau enggak sah ya sholat zuhur, ya sholat Jumat. Ya, yang mempersyaratkan jumlah itu bukan hanya mazhab Syafi'i, kan tapi mazhab yang lain juga ya. Para ulama lain berbeda pendapat sampai perbedaan yang banyak. Ya, disyaratkannya berapa untuk sholat Jumat itu. Paling tidak di asal bajuri disebutkan ada 15 kaul. 15 kaul ini luar biasa. jumlahnya itu berapa agar sah sholat Jumat. Ya, coba kita lihat. Ada yang mengatakan satu orang. Tan'at itu bil wahid. Qolnya Ibnu Hazm Al-Zuhiri. Al-Zuhiri seperti itu ya. Tekstual. Pokoknya kalau dia tekstual banget. Satu orang. Berarti enggak ada disyaratkan sholat berjamaah. Latu staratu al-jamaah menurut Ibnu Hazm. Itu sholat Jumat itu. Sah. Satu orang. Kemudian ada yang berpendapat dua orang. Seperti sholat berjamaah. Selain sholat Jumat kan dua orang minimalnya. Sholat Jumat sama dua orang. Nah, ini pendapatnya An-Nakhai. Kemudian ada yang mengatakan dua orang bersama dengan imamnya. Menurut Abu Yusuf. Kemudian Muhammad As-Saibani. Kemudian Al-Lais. Ada yang mensyaratkan tiga bersama dengan imam. Pendapat Abu Hanifah dan Sufyan As-Sauri. Ada yang mensyaratkan 7 menurut Ikrimah. Ada yang mensyaratkan 9 menurut Rabi'ah. 12 menurut pendapat Imam Malik. 12. Menurut Imam Malik 12. Kalau tadi Abu Hanifah ya, 3 ya. 3 dengan imam. Murid-muridnya Abu Hanifah 2 dengan imam. Imam Malik. Imam Malik 12. Harus 12. Ya. Ya, kemudian kalau penut Ishaq bin Rohiyah itu 12 tapi selain imam. Ada yang mengatakan 20. Ada yang mengatakan 30. Kemudian ada yang mengatakan 40 termasuk dalamnya imam. Imam dihitung 40. Nah ini adalah pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i 40. Ada yang mengatakan 40 tidak termasuk imam. Berarti 41 dengan imam. Ini pendapat lain menurut Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan 50. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat, salah satu riwayat dari Imam Ahmad 40, 50 ya, 50. Lebih banyak lagi ini, 50. Ada yang mengatakan 80 ya. Ada yang mengatakan jumlah orang yang enggak tahu, enggak dibatasi seperti itu. Allah alam. Jamun katsirun min ghairi hasab. Pokoknya orangnya banyak. Gak ada masalah batas-batasan. Ada yang berbuat gitu. Ya. Tadi disyaratkan apa? Asani an yakuna al-adadu fi jama'atil jum'ah. Ya, ini 40 ini. Ya, kita lihat di Syekh Bajuri keterangan detailnya. Untuk 40 ini disyaratkan dari awal Jumat sampai akhirnya. Ya. Dari awal sampai akhir. Harus 40. Adapun untuk berjamaahnya ini disyaratkan di rakaat pertama saja. Tapi untuk adat jumlahnya disyaratkan di untuk dari awal sampai akhirnya. Ya, kemudian tadi apa siapa saja yang masuk hitungan 40 yaitu mukallaf, balik, berakal, kemudian laki-laki, kemudian mustautin, merdeka dan mustautin. Sehingga tadi sudah kita sebutkan ya, kalau mukim berarti tidak dihitung. Nah. Mungkin kita cobaan dulu karena sudah mendekati waktunya, ada keperluan ini. Kalau ada pertanyaan mungkin jika mungkin menggoiru munakid, berarti apabila sholat Jumat didirikan suatu ma'at yang jamaahnya santri dan ustadz yang mukim semua, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah itu disyaratkan. Pandemi COVID-19. Apakah termasuk uzur? Ya, dia kalau masuk sakit dikhawatirkan apa? Ya, nanti khawatir tertular termasuk uzur. Allahu a'lam bishawab. Orang yang sudah sampai tempat tujuan apakah bisa disebut mustautin? Mustautin bukan masalah sampai tempat tujuan atau tidak, tapi dia itu tinggal di situ, menetap atau tidak. Kalau sampai tempat tujuan atau tidak, nanti kaitannya mukim sama musafir, lawannya mukim sama musafir. Kalau mustautin itu dia pembahasannya adalah dia menjadikan tempat tersebut sebagai tempat menetapnya atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Orang yang pergi sholat Jumat namun ternyata makmum tidak cukup 40 orang. Apakah ini merupakan uzur untuk sholat zuhur saja? Iya, dalam mazhab sholat zuhur. Dalam mazhab seperti itu. Ya enggak sah mau dilakukan bagaimana? Ya kan? Wong tidak sah. Itu syarat. Di masjid di dekat tempat kerja masih banyak yang melakukan iadah mengulangi sholat zuhur setelah sholat Jumat. Karena diperkirakan jumlah jemaah sholat Jumatnya tidak mencapai 40 orang mustautin. Dan karena ada lebih dari satu masjid yang mengadakan sholat Jumat. Ya nanti kalau ta'adud berbilangnya itu nanti belum kita bahas. Ya memang kalau tidak sah dia ya melakukan sholat zuhur. Kalau mengikuti pendapat mazhab ya. Kalau mengikuti pendapat mazhab. Bolehkah berpindah mazhab pada saat kita melihat jumlah orang sholat Jumat tidak sampai 40. Ya, intinya kalau pindah mazhab itu sebelum melakukan sesuatu. Itu harus pindah dulu. Ya, sebelum apa? Melakukan sesuatu. Kalau sudah melakukan, enggak boleh dia. Misalnya, gambaran umumnya ya. Yaitu, contoh lain, bukan ini maksudnya. Contoh lain, menyentuh perempuan batal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dia, ada seorang menyentuh istrinya misalnya. Gitu kan. Dan batal harusnya dalam mazhab. Kemudian setelah menyentuh, dia pindah mazhab. Ini enggak boleh. Kalau mau pindah, ya sebelum melakukan. Kemudian dia menyentuh, kemudian saya pindah aja, gitu loh, pindah mazhab. Nah, padahal aslinya dia keyakinannya batal, ini nggak boleh seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, sholat wajib baca surat Al-Fatihah ketika jahar, ketika apa? Salat berjamaah meskipun dia apa? Jahar, ya kan? Menurut Abu Hanifah tidak, menurut Imam Abu Hanifah enggak wajib. Dan dia enggak baca Al-Fatihah. Habis itu dia setelah itu dia pindah mazhab. Masanya ikut Abu Hanifah saja kalau gitu. Biar sah, ini enggak bisa. Harus di awal dulu, belum sholat itu sudah pindah dulu. Nah, baru itu boleh. Tapi kalau sudah melakukan, tidak bisa. Nanti kalau seperti itu kan dia mempermainkan. Jadi melakukan sesuatu harus dengan keyakinannya. Keyakinannya apa? Keyakinannya dia apa? Mazhab Syafi'i ya harus komitmen di situ. Enggak setelah melakukan kemudian pindah mazhab. Pindah sebelumnya, ya. Pindah apa? Sebelumnya, sebelum melakukan. Batasan daerah ini maksudnya yang mana ini? Pemukiman ya. Ya, pemukiman batasan daerah di situ dari satu kampung daerah itu nanti pemukiman yang dia melakukan sholat Jumat di situ kan ada batasan daerahnya. Nanti kalau dia ini apa belum tahu maksudnya masuk berbilangnya sholat Jumat atau anu ya. Nanti kita lihat dulu. Masalah berbilang sholat Jumat atau yang lainnya. Atau pemukiman maksudnya. Masalah pemukiman atau berbilangnya sholat. Kan ada nanti apa? Berbilangnya sholat Jumat di satu daerah. Itu kan enggak boleh. Kemudian ini kalau yang kita bahas tadi batas. Batas daerah. Batas daerah ya seperti safar kalau di apa di pembahasan tadi disamakan seperti daerah safar. Tadi kan sudah kita sampaikan batas apa namanya batas bolehnya sholat di sahnya sholat Jumat kalau dilakukan di pemukiman yang di daerah di situ dia belum boleh qasar. Berarti masih di batas daerahnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau untuk masalah berbilangnya sholat Jumat mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.